Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada penjelasan tentang sisi yang ada ataupun sisi-sisi makna yang ada pada mak ataupun juga i'rabannya. Terakhir sampai kita pada ma nakirah mausufah, ya, ma nakirah mausufah. Kita ulang saja ya, dari asadis agak cepat. Wasadis yang keenam, nakirah mausufah, ma yang merupakan isim nakirah mausufah yang disifati bisifatin ba'daha, dengan sifat setelahnya. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang Arab, maraltu bi ma mu'jibin lak, ay bi syai'in mu'jibin lak, saya melewati sesuatu yang mengagumkanmu. Sini i'rabnya jelas ya, maraltu fi'lun fa'il, bima jar wa majrur, bahar jar ma ismu isim apa nakirah mausufah, atau ma nakirah mausufah, nakirah mausufah mu'jibin sifat lima, sifatul majrur, sifatul majrur majrur mislu alamatu jari al kasra dhahir al akhiri laka al jar wal majrur muta'alliq bi mu'jib. Ini jelas ya maknanya syai, kalau nakir mausufah syai. Wa minhu, di antara contohnya yang lain, yakni wa min wuqu'i ma nakir mausufah, dari jatuhnya ma sebagai nakir mausufah. Fi qawli qala bihi al-Affash, fi qawlin qala bihi al-Affash, dalam satu pendapat yang diucapkan oleh atau yang dipilih oleh al-Affash dan az-Zajjaj dan juga az-Zamakhsyari, yaitu tentang ataupun semisal contoh ni'ma ma sona'ta ya. Mereka yaitu al-Affash, az-Zajjaj dan az-Zamakhsyari memilih ma' disini nakirah mausufah, ataupun di antara pendapat yang mereka pilih adalah disini ma' nakirah mausufah. Fama nakiroh naqisah fa'ilu ni'ma, ma di sini i'rabnya ataupun dia ma di sini nakiroh naqisah sebagai fa'il dari ni'ma. Wa ba'da sifatuha, yang setelahnya sana'ata, jumlah fi'liya itu sifatnya, takdirnya adalah ni'ma syai'un sana'ata, alangkah bagus sesuatu yang kau perbuat. Wa minhu aidha, di antaranya juga itu ma nakiroh mausufah adalah ma ahsana zaidan inda al-Affash, ini khusus menurut pendapatnya al-Affash fi ahli ihtimalaihi, pada satu dari dua kemungkinan yang ada pada ma di situ. Jadi ma atau al-Affash ada dua kemungkinan, yang salah satunya adalah ma di situ nakirah mausufah, maknanya ay syai'un mausufun bi annahu hasana zaidan azim. Ma ahsana zaidan yang sering kita terjemahkan alangkah bagusnya Zaid adalah syai'un mausufun bi annahu hasana zaidan azim, sesuatu yang tersifati bahwasanya dia menjadikan Zaid itu bagus. Azim adalah besar, khabarnya mahdhuf azim, fa hudhifa al-khabar wa huwa azim kama taqaddama anhu, maka dibuanglah khabarnya itu azim sebagaimana telah lewat. Wasabi, yang ketujuh, nakiratun mausufun biha nakiratun qablaha imma li tahqir aw ta'zim aw tanwi'. Yang ketujuh, nakirah mausufun biha. Kalau tadi nakirah mausuf, mausufah, nakirah yang disifati dengan isim mufrad setelahnya. Yang berikutnya ini beda. Nakirah mausufun biha, nakirah yang dia menjadi sifat bagi yang sebelumnya. Nakirah mausufun biha nakirah qobla, nakirah nakirah yang disifati dengan nakirah ini, nakirah sebelumnya. Fungsinya apa? Litahqir, untuk menunjukkan rendahnya, merendahkan, awit ta'zim, membesarkan, awit tanwi', atau untuk menyabang, meragam. Fal awal, yang pertama, contoh ucapan Allah Ta'ala, masalam ma ba'udah, masalam ma ba'udah. Di sini maknya nakirah, disifati dengan mak ini masalan. Contoh yang lain, hal a'taitu ataupun hal a'taitu illa atiyah, atau hal a'taita illa atiyatan ma, bukankah engkau ya, tidaklah memberi kecuali ya pemberian yang rendah gitu. Masalan ma, permisalan yang rendah, permisalan yang kecil ya. Apa ya sebelumnya? Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma. Allah tidak malu untuk membuat satu permisalan sekecil apapun, yang sekecil apapun. Ya itu. Itu tahkir. Ba'udah sama fokoha, badalnya ba'udahnya. Wasani yang kedua, yaitu apa? Ma didatangkan atau nakirah mausufah biha, yang maknanya itu apa? Ta'zim. Kalau tadi ma dalam ayat tadi untuk tahkir. Contoh itu ta'zim adalah ucapan al-Arab seperti az-zaba. Ucapannya az-zaba. Li amrin ma jada qasirun anfah. Qasir nama orang. Li amrin ma, untuk satu perkara yang besar. Qasir memotong hidungnya sendiri. Fama fiha nakirah mausufun biya. Maka ma di sini adalah nakirah yang disifati dengannya. Amrin azimin maknanya. Kalau tadi masalah hakiran. Iya. Kalau ini amrin azimi. Ma di situ nakirah mausuf biha, maknanya azim, untuk ta'zim. Iya. Nakirah mausufun biha, nakirah disifati dengannya masalan pada contoh yang pertama, nakirah yang disifati dengan ma ini masalan pada contoh yang pertama tadi, masalan ma. Dan nakirah yang disifati dengan ma ini amrin pada contoh yang kedua. Li amrin ma jada qasirun anfah. Muawwalun bi mushtaq, yang mana dia ditakwil dengan yang mushtaq. Ai masalan balighan fil haqarah. Masalan balighan fil haqarah. Satu perumpamaan yang mencapai puncak kerendahan sekalipun. Ba'udah. Yaitu apa? Lalat. Ya. Nyamuk apa lalat? Nyamuk ya? Kalau lalat dubaba kan? Ya. Wali amrin azimin jada'a qasirun anfah. Adapun yang kedua takdirnya li amrin ma, li amrin azimin jada'a qasirun anfah. Karena satu urusan yang besar, qasir memotong hidungnya sendiri. Qasir ismu rajul, nama seorang laki-laki, yaitu Qasir ibn Sa'ad al-Lakhmi. Sahibu, teman dekatnya Jazimah al-Abrosh. Jazimah al-Abrosh adalah seorang raja yang dia memiliki keponakan dari saudara perempuannya yang bernama siapa ya, sebutkan Amr, tidak salah disini saya sebutkan ya, Amr. Terus si Jazimah ini dibunuh oleh Az-Zaba. Maka Amrnya, keponakannya ini balas dendam. Bagaimana mengakali supaya bisa membunuh Az-Zaba? Mungkin dia juga raja wanita. Ya. Qasir termasuk orang dekatnya Amr. Orang dekatnya Amr. Wa huwa Qasir ibn Sa'ad al-Lakhmi, yaitu Qasir ibn Sa'ad al-Lakhmi, teman dekatnya Khadimah al-Abrosh. Ya, teman dekatnya Khadimah juga. Wa qissatuhu masyhurah ma'a Az-Zaba, kisahnya masyhur katanya bersama Az-Zaba. Lam ihtala 'ala qatliha, tatkala si Qasir membuat tipu daya untuk bisa membunuh, membalas dendam kepada siapa? Az-Zaba ya tadi. Jadi si Az-Zaba ini membunuh, singkatnya saja, membunuh Jazimah al-Abrosh, seorang raja. Dan dia Jazimah al-Abrosh memiliki keponakan namanya Amr atau sekitar itu. Maka Amrnya marah, dendam dia. Maka dia si Qasira ini, orang dekatnya Jazimah dan juga orang dekatnya Amr, punya akal taktik yang licik ya, sudah dikenal pinter. Kata Jazimah, sudah saya bisa mengakali supaya bisa membunuh si Az-Zaba ini. Coba kamu cambuk saya nih sampai kelihatan memar, kemudian potong hidung saya. Kata Amrnya, gak maulah kalau seperti itu secaranya. Akhirnya si Qasir ini motong sendiri hidungnya. hamam sambuk sendiri sampai biru. Dalam kondisi dia lari menjumpai siapa? Azaba. Maka Azaba mengira bahwasanya Khosir ini dimarahin, ya dimurkain sama Amr. Atau sebelumnya si Azaba ini bertanya kepada kahin dukun, kira-kira nanti yang membunuh saya siapa ya? Amr katanya. Maka dia begitu waspada dan hati-hati ya dari Amr, berupaya ya menjaga diri dari Amr. Maka si Khosir ini bikin taktik seperti itu. Dia datang menjumpai siapa? Azaba dalam kondisi hidungnya terpotong, kemudian juga dadanya terkena cambukan. Ada apa kamu, wahai Khosir? Dia menyangka bahwasanya dia dimurkai. Dan kata Khosir, iya saya diperlakukan seperti ini oleh Amr. Akhirnya si Azaba ini menarik dia, memuliakan dia. Nah, ketika itu dia cari kesempatan waktu yang tepat untuk bisa memasukkan Amr dan agar Amr bisa membunuh si Azaba ini. Akhirnya terbunuh Azabanya. Nah, itu. Di amrin majad dan Qasir anfah, jadi kayak pepatah gitu. Orang yang dia punya taktik ataupun makar yang licik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dia inginkan. Wasalit yang ketiga, sifat itu yang ketujuh nakira mausufa bi. Ya biasa kelihatan maknanya, di maknanya. Yang ketiga nahwu qaulihim. Yang ketiga itu apa? Ma nakira mausufa biha yang datang dengan makna apa? Tanwi'. Tanwi'. Meragam, bentuk meragam. Seperti betul untuk itu ya. Darabtu darban ma. Saya pukul dia dengan satu pukulan tertentu. Ainau'an min ad-darbi, satu jenis pukulan. Min ainawin kana, pukulan apa saja? Apakah jenis pukulan apa misalkan? Kledek. Pukulan apa lagi? Nah, pukulan lah. Ya, pukulan tertentu lah. Darabtu darban ma. Saya pukul dia dengan satu pukulan tertentu. Satu macam pukulan. Yang keras atau pukulan yang seperti apa lah itu. Wa qila inna ma fi hadhil mawadhi' as-salasa harfun la mawdi'a laha. Hanya saja ada pendapat yang lain, yaitu bahwasanya ma di situ ataupun pada tiga tempat tadi yang barusan kita sebutkan, masalan ma ba'udah li amrin ma jada'a qasirun anfah darabtu darban ma, adalah huruf. Bukan apa? Bukan isim. Kalau pendapat yang pertama kan isim, nakirah mausufa biya. Huruf yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Zaid, ditambahkan, tambahan. Fungsinya apa? Munabbih ala wasfin laiqin bil mahal. Untuk mengingatkan satu sifat yang cocok di tempat itu. Sehingga pada contoh masalah ma, ini ma hanyalah huruf. Ataupun huruf yang didatangkan untuk menanbih, mengisyaratkan, mengingatkan adanya wasaf yang cocok dengan di situ. Ya sama takdirnya dengan yang tadi juga sama. Masalan balighah fil haqarah. Kalau ini cocoknya apa? Di amrin majada qasin la amrin azimin. Kalau tadi darabtu darban ma, ya masih tadi nau'an min ad-darb. Sudah paham enggak? Wa huwa aula, ini katanya lebih utama kata syarih. Meskipun dalam matan Ibnu Hisham mengatakan qila, menunjukkan beliau melemahkan. Alasannya li'anna ziyadataha iwadun an mahdhufa bi tahfi kalamihim, karena ma datang sebagai huruf tambahan sebagai ganti dari sesuatu yang mahdhuf itu ada dalam kalamnya orang Arab. Ini dikatakan oleh Ibnu Malik dalam syarah at-tashil. Kemudian harfiah. Wa harfiah. Ma berikutnya. Bagian pertama sudah kita lewatkan, ma ismiyah. Macamnya banyak ya. Apa saja? Ma'rifah. Ammah ya. Ma'rifah tamah. Iya, betul. Ma'rifah amah atau tamah? Banyak sekali, Maya. Ma'rifah tamah, Ma itu. Kemudian ma'rifah naqisah. Itu isim mausul. Iya. Kemudian istifhamiyah. Apalagi nakirah tamah, nakirah mausufah biha. Iya, perlu untuk merujuk lagi itu. Kemudian macam yang kedua adalah ma harfiyah, ma yang datang sebagai huruf. Aujuhuha khamsah, sisi-sisinya ada lima. Al-awwalu nafiyah, yang pertama nafiyah, ma nafiyah. Fata'amalu fi dukhuliha ala al-jumal al-ismiyah amala laysa. Fatarfa'al isma wa tansibul khabar fi lughatil hijaziyin. Nahu qawli ta'ala ma hadha bashara ma hunna ummahatihim. Yang pertama, ma nafiyah. Dia ketika masuk, fata'amalu fi dukhuliha ala al-jumal al-ismiyah amala laysa. Dia beramal ketika masuk kepada jumlah ismiyah seperti amalannya laisa. Dia beramal seperti amalannya laisa ketika masuk kepada jumlah ismiyah, merofakan isimnya, menasabkan apa? Khabarnya. Fi lughatil hijaziyin, menurut bahasanya orang-orang Hijaz, yang Al-Qur'an dengan turun dengan bahasa mereka. Bahasa yang paling fasih. Hai saja untuk dia bisa beramal seperti amalannya laisa, merofakan isim, menasukkan khabar, itu ada syaratnya. Sudah dilewatkan juga ya pada bahasa mutamimah. Yang pertama, ta'akhur al-khabar, agar khabarnya diakhirkan. Tidak boleh didahulukan khabarnya, diakhirkan. Seperti dalam contoh, mahadha bashara, bashara khabarnya diakhirkan. Yang kedua, penafiannya tidak terbatalkan oleh illa. Kalau sudah dibatalkan enggak beramal sih. Ma Muhammadun illa rasulun. Ma di sini penafian, terbatalkan oleh illa. Maka di sini maknanya itsbat. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidak lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, itsbat. Ya. Arisalah lah. Itu syarat yang kedua. Penafiannya tidak terbatalkan dengan illa. Kemudian yang berikutnya tidak diikuti oleh in. Seperti ma'in zaidun qa'imun. Sudah pernah kita lewatkannya. Kemudian tidak boleh mendahului isimnya ma'mul, kecuali dzaraf dan jar majrur. Maka ucapanmu ma ta'amaka zaidun akilun enggak boleh. Ta'amaka ini kan ma'mulnya akil. Didahulukan dari zaid. Enggak boleh. Ataupun kalau dzaraf ya diperbolehkan. Atau jar majrur diperbolehkan. Tidak di sini. Ini yang dimurajaah kembali ya. Pelajaran-pelajaran telah lewat. Nahu qawli ta'ala ma hadza bashara. Maka irobnya ma nafih jaziyah. Ta'amal amal laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar hadha ismu isyarah mabni ala sukun fi mahal rafin ismuha wa isyarah khabaruha ma hunna ummahatim. Sama juga ma nafiyah jaziyah, hunna isimnya, ummahatim khabarnya mansub wa alamat nasbi al kasra li'annahu jam'ul manati salim wa mastariyah. Ya, kita baca matanya ya, belum dibaca ya. Kita ulang dari atas. Wa harfiyah wa aujuhuha khamsah. Ma harfiyah, sisi-sisinya ada lima. Nafiyah, fata'amal fil jumal al-ismiyah, maka dia beramal pada jumlah ismiyah. Amal alaysa fi lughatil hijaziyin, seperti amalannya alaysa pada bahasanya orang-orang Hijaz ataupun bahasanya Bani Tamim, tidak mengamalkannya. Wa masariyatun ghairu dharfiyah. Kemudian yang kedua, ma masariyah ghairu dharfiyah, tanpa mengandungi makna dharf. Contoh, bima nasu yaumal hisab, maknanya binisyanihim iyah. Iyah yakni yaumal hisab. Ya. Wa masariyatun dharfiyah, kemudian yang berikutnya masariyah juga dharfiyah, seperti madum tu hayya, takdirnya muddata dawami hayya, selama aku hidup. wa kafatun 'anil amal, dan ma yang menahan amalan. Wa hiya salasatu aqsam, dan itu ada tiga. Kafa'an 'amali rafa', ma yang menahan dari amalan rafa', seperti ucapannya wa qallama wisalun 'ala tuli sududi yadumu. Kita ambil satu dulu. Yang kedua, yang pertama sudah ya, ma nafiyah jaziyah. Yang kedua, ma masdariyah ghairu dzarfiyah. Ma masdariyah tanpa mengandungi makna dzaraf. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, di mana su yaumul hisab? Di mana su yaumul hisab? Irobnya bisa kan? Fatus bak ma silatiha bi masdar, maka dilebur, dibentuk ma bersama silahnya, yaitu dengan fi'il silahnya nasu, menjadi masdar, yakni takdirnya binisyanihim yaumul hisab, disingkat dengan dhamir iyah ay yaumul hisab. Insyaallah ini jelas. Masdariyah. Wasalis, yang ketiga, masdariyah dzarfiyah zamaniyah. Masdariyah dzarfiyah juga zamaniyah, mengandung makna zaman. Contoh ucapan Allah taala, madumtu hayya fatanubu anil muddah wa tu'awwalu bi masdar, maka dia ma menggantikan dari makna muddah dan ditakwil menjadi masdar, sehingga jadilah takdirnya muddata dawami hayya. Ini sudah ada ya di Tuhfain. Maka pada mahalnya nasab dia mudma dumtu hayya, karena mengandungi dzarf. Wala taqa' dzarfiyatan ghaira masdariyah, dan tidak ada ma dzarfiyah saja tanpa masdariyah. Tidak ada apa? Ma dzarfiyah saja tanpa masdariyah. Tapi kalau masdariyah saja tanpa dzarfiyah, hanya ini. Fa ma qawlu ta'ala, adapun ucapan Allah taala, kullama adha'a lahum masyau fi. Lihat, ini kan seolah-olah dia dzarfiyah, bukan masdariyah. Kullama adha'a lahum masyau fi, setiap kali api itu menyinari mereka, masyau fi, maka mereka orang-orang munafik berjalan. Fazzamanul muqaddar huna majrur, maka di sini zaman yang ditakdirkan adalah dijarkan. Yani kulla waqtin wal majrur la yusamma dzarfan. Dan isim majrur tidak boleh disebut dengan dzarf menurut istilah. Kulla waqtin, kulla ma adha'a, kulla waqtin. Satu kata itu. Dan dia mengandungi syarat ya. Dzarfuz zaman mengandungi mana syarat? Kulla ma adha'a ma syaufi, itu jawabannya kan. Dan itu takdirnya kulla waqtin. Waqtin majrur. Kalau majrur tidak disebut dengan dzarf, bukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan kita tutup. Insyaallah sisanya kita tunda untuk pertemuan yang berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, syukurillah ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.